sa kabagyaan, linad na matatagagas. Nugalis mo rin na ati, emot mong kat dinarasa, rumaos ka biruyunan. Gulis na kawanti-wanti, lamay basah matak namat, ku imut na matak beger. Laku lampah terumangke, kata jiku pribadi na, hayang kenal hayang beger. Anjen teh kemana palintang, enak mengkabar senyum malati. Hayang kenal hayang